الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Ayuhal akhwat fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqh Al-Mayassar fi Dawil Kitab wa Sunnah tentang permasalahan-permasalahan seputar hukum puasa. Dan telah kita sebutkan sebelumnya, termasuk di antara udzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa adalah disebabkan karena sakit, demikian pula disebabkan karena sudah tua renta yang menyebabkan dia lemah untuk berpuasa. Dan ada satu permasalahan berkenan tentang seorang yang dalam keadaan sakit, terkhusus bagi mereka yang mengalami sakit asma yang ketika seorang mengalami penyakit tersebut terkadang dia tentu membutuhkan pengobatan. Dan di antara bentuk pengobatan yang biasa dilakukan terlebih pada saat untuk menyelamatkan dan membuka rongga pernafasan adalah dengan menggunakan alat apa namanya? Gas. Mana Pak Dokter? Alat apa itu, Pak Dok? Hah? Inhaler. Yang alat tersebut biasanya disemprotkan ke mulut. Ke mulut ya. Nah, disemprotkan ke mulut untuk membuka rongga agar kemudian memungkinkan bagi seorang yang mengalami penyakit tersebut untuk kembali bernafas. Dan pada hakikatnya itu adalah merupakan gas yang disemprotkan ke dalam. Dan disebutkan bahwa yang disemprotkan ke mulut tersebut adalah sesuatu yang merupakan obat campuran. Ada airnya, ada oksigennya, kemudian ditambah dengan bahan-bahan kimia yang lainnya. Lalu kemudian ketika disemprotkan, pada asalnya dia hanya berada di bagian mulut, dan yang masuk ke dalam, yang melewati kerongkongan atau tenggorokan, yang melewati kerongkongan itu sesuatu yang sangat sedikit sekali. Ada bahan cair yang sangat-sangat sedikit. Bahkan disebutkan bahwa seseorang ketika berkumur-kumur yang tentunya akan menyisakan bagian dari air yang bercampur dengan air liur. Nah, tentu kadang-kadang seorang menelan ludahnya. Ketika dia menelan, itu bersamaan dengan sisa air yang terdapat pada mulut disebabkan karena dia berkumur-kumur. Itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan seorang ketika menyemprotkan sesuatu dengan menggunakan alat ini, inhaler. Itu sesuatu yang sangat-sangat sedikit sekali. Ya. Yang sangat-sangat sedikit. Jadi meskipun ada yang masuk, namun sangat sedikit sekali. Seperti dihukumi tidak ada. Nah, menggunakan alat ini yang terkadang dibutuhkan oleh seorang yang mengalami penyakit asma tersebut, apa hukumnya? Ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebagian yang mengatakan bahwa hal ini membatalkan puasa seseorang dengan alasan bahwa ada sesuatu yang masuk, maka kedudukannya sama seperti seorang yang memasukkan makanan atau minuman, sehingga termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa. Namun sebagian para ulama menganggap bahwa menggunakan alat tersebut tidak membatalkan puasa. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, demikian pula Syekh Ibn Uthaymin rahimahumullah ta'ala. Dan itu yang menjadi fatwa dari Al-Lajnah Ad-Da'imah. Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah bahwa menggunakan alat tersebut tidaklah membatalkan puasa seseorang. Dengan alasan yang pertama bahwa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sehingga dihukumi seperti tidak ada. Dihukumi seperti tidak ada. Sesuatu yang sangat sedikit itu dimaafkan. Dalam hal ini qiyas kepada sesuatu yang tersisa setelah seorang berkumur-kumur. Sebagaimana kita ketahui bahwa berkumur-kumur diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa. Tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang berkumur-kumur tentu terkadang dia tidak bisa menghindari. Meskipun dia telah mengeluarkan, ada saja yang tersisa di mulutnya yang terkadang itu ikut bersama dengan air liur ketika dia menelan air liurnya. Itu lebih banyak jumlahnya. Sehingga yang seperti ini dimaafkan. Kemudian alasan yang kedua bahwa yang seperti ini itu tidak dihukumi makan atau minum. Tidak dihukumi makan atau minum. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang kedua ini wallahu ta'ala a'lam adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Lebih mendekati kebenaran apabila seorang membutuhkan untuk menggunakan alat tersebut. Dan tentunya lebih utama jika mampu untuk tidak menggunakan alat itu ketika dia berpuasa, maka ini lebih utama menyelamatkan dia dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Namun ketika dia butuh untuk menggunakan alat tersebut, apakah membatalkan puasanya? Telah kita dengarkan perselisihan para ulama dalam permasalahan ini, dan yang sahih wallahu ta'ala a'lam, hal itu tidaklah membatalkan puasa seseorang. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, termasuk di antara udzur yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa. Atsani as-safar. Poin yang kedua yaitu ketika seorang melakukan perjalanan safar. Fayubahu lil musafiri al-fitru fi Ramadan wa yajibu alaihi al-qada. Diperbolehkan bagi seorang musafir untuk membatalkan puasanya atau untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang wajib atasnya adalah qada. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan perjalanan, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayamin ukhar." Siapa di antara kalian yang telah menyaksikan masuknya bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Dan siapa yang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Dan berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, liman sa'alahu anis siyami fis safar, bagi atau terhadap seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum berpuasa ketika safar. Yani Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu taala anhu yang bertanya tentang hal ini kepada Nabi, tentang hukum berpuasa ketika safar, apakah diperbolehkan? Dan beliau ini Hamzah radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat yang rajin melakukan puasa bahkan ketika safar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa aftir." Apabila engkau ingin silakan berpuasa, dan jika engkau ingin silakan engkau tidak berpuasa. Wa kharaja ila Makkah sha'iman fi Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika keluar menuju Makkah dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Falamma balagha al-kadida afthara, maka tatkala beliau tiba di sebuah tempat namanya Al-Kadid. Al-Kadid satu daerah yang terletak di antara Asfan dan Qudayd, yang jaraknya dari Makkah sekitar 42 mil dari kota Makkah. Harasahullah. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Al-Kadid, beliau membatalkan puasanya, fa aftaran nasu. Dan para sahabat yang lain mereka pun membatalkan puasa bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan tentang permasalahan udzur safar untuk tidak berpuasa ini telah kita jelaskan sebelumnya. Yang termasuk di antara syarat wajibnya seorang untuk berpuasa ketika dia dalam keadaan muqim, tidak sedang musafir. Adapun musafir tidak ada kewajiban. Namun apabila dia berpuasa, hukum puasanya sah. Adapun keadaan seorang berpuasa ketika safar tergantung kondisinya. Jika menyebabkan dia binasa atau menyebabkan dia merasa kesulitan yang sangat, maka haram hukumnya untuk berpuasa. Jika dia merasa kesulitan meskipun itu ringan, maka yang afdal baginya adalah tidak berpuasa. Namun jika sama baginya berpuasa atau tidak berpuasa, maka dia melihat mana yang lebih mudah baginya, mana yang lebih ringan baginya, maka itulah yang dia lakukan. Apakah berpuasa atau tidak berpuasa, dan telah kita jelaskan hal ini pada pembahasan sebelumnya. Wa yubahu al-fitru fi safar at-tawil alladhi yubahu fihi qasru as-salah. Dan diperbolehkan untuk tidak berpuasa dalam perjalanan safar yang panjang yang dibolehkan padanya mengqasar salat. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa yang namanya safar, apakah itu safar pendek, safar yang panjang, selama dia disebut safar dalam istilah syar'i, maka disyariatkan baginya mengqasar salat dan tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seorang dalam kondisi safar tanpa membedakan antara safar yang panjang dan safar yang pendek. Selama dia disebut sebagai seorang musafir, maka diberi keringanan baginya untuk tidak berpuasa. Wa huwa ma yuqaddaru bi 80 wa 40 milan. Lalu kata beliau yang dimaksud safar yang panjang yaitu yang diperkirakan 48 mil ay hawalai 80 kilometra. Yaitu yang jauhnya 48 mil atau yang setara dengan 80 kilometer. Ini baru dikatakan safar yang panjang yang diperbolehkan seorang untuk tidak berpuasa. Dan sebagaimana kita sebutkan bahwa safar selama dia disebut safar meskipun jaraknya dekat, maka dia safar. Dan meskipun jaraknya jauh, namun kondisi dari masyarakat tersebut tidak menganggap yang seperti itu safar, maka tidak dikatakan sebagai safar. Maka safar tidak dibatasi dengan jarak tertentu, dengan ukuran tertentu menurut pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat dalam permasalahan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Was-safarul mubihu lil fitri fi ramadhan huwa as-safarul mubah. Dan safar yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan adalah safar yang hukumnya mubah. Safar yang hukumnya mubah, yakni bukan safar maksiat. Fa in kana safara ma'siyatin aw safaran yuradu bihi at-tahayul 'ala al-fitr lam yubah lahu al-fitr bi hadha as-safar. Kalau ternyata safarnya itu safar maksiat atau safar yang dia melakukannya dengan tujuan untuk jadi alasan membatalkan puasanya, maka tidak diperbolehkan baginya membatalkan puasanya dalam perjalanan safar tersebut. Maka di sini beliau hendak menjelaskan bahwa safar yang membolehkan seorang untuk mengambil rukhas as-safar, keringanan-keringanan pada perjalanan safar, seperti mengqasar salat, tidak ada kewajiban untuk berpuasa, ini safar yang hukumnya mubah. Seperti safar untuk menuntut ilmu, itu jelas. Safar untuk berangkat ibadah, umrah misalnya. Atau safar-safar yang sifatnya mubah, safar ingin berkunjung ke rumah kerabat. Nah, atau safar hanya sekedar ingin melakukan perjalanan safar yang hukumnya mubah, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Ya. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum safar dengan tujuan nuzha, yakni apa istilahnya, refreshing, ya. Naam, bukan karena suatu ibadah namun refreshing. Maka ini termasuk safar mubah. Sehingga dia boleh melakukan hal-hal yang diringankan dalam perjalanan safar. Namun kalau safar tersebut safar maksiat, dia melakukan perjalanan safar untuk merampok, melakukan perjalanan safar untuk berjudi dan yang semisalnya, maka dia tidak boleh mengambil ar-rukhas selama dalam perjalanan safar. Sebab keringanan-keringanan dalam perjalanan safar itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang tujuannya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika seorang tujuannya bermaksiat, maka tidak diperbolehkan baginya mengambil keringanan-keringanan dalam perjalanan safar. Namun bedakan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang yang niatnya untuk melakukan perjalanan safar untuk melakukan kemaksiatan, maka ini tidak diperbolehkan baginya membatalkan puasa atau mengqasar salat berdasarkan pendapat jumhur dari kalangan para ulama, dan itu madhabul Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah. Namun kalau seseorang melakukan perjalanan safar yang sifatnya mubah, safar yang boleh, namun di tengah perjalanan dia melakukan kemaksiatan. Di tengah perjalanan dia melakukan kemaksiatan, misalnya dia berzina atau dia melakukan perbuatan kejahatan, maka orang seperti ini asal hukum safarnya mubah, sehingga dia diperbolehkan untuk mengambil keringanan-keringanan dalam perjalanan safarnya. Jadi ini kembali kepada niat seseorang, innamal amalu binniyat. Naam, apabila seorang tujuan safarnya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak diperbolehkan untuk mengambil keringanan-keringanan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar tersebut. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.